الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، kita melangsungkan barakallahu fikum membaca 200 soal jawab dalam masalah akidah, dan kita masih dalam pembahasan al-imanu bi kutubillah, beriman dengan kitab-kitab Allah azza wa jalla. Soal yang ke-50 atau 85, qala man humul waqifatu wa ma hukmuhum, siapakah yang dimaksud dengan golongan al-waqifah dan bagaimana hukum mereka. Al-jawabu, jawabannya, al-waqifatu هم الذين يقولون في القرآن لا نقول هو كلام الله ولا نقول مخلوق. الواقفة adalah orang-orang yang mengatakan tentang Al-Quran, Al-Quran kita tidak mengatakan kalamullah, kita juga tidak mengatakan makhluk. Tidak mengatakan Al-Quran kalamullah, tidak juga mengatakan Al-Quran itu makhluk. Golongan ini yang disebut Al-Waqifah. Bagaimana hukum mereka? Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, hukum al-waqifah dalam tinjauan agama melalui a'immatus sunnah, imam-imam di dalam sunnah ini, al-imam Ahmad rahimahullah mengatakan, man kana minhum yuhsinul kalama fahuwa jahmi. Barang siapa yang mengucapkan Al-Quran itu kalamullah dan bukan, tidak mengatakan Al-Quran itu kalamullah dan tidak juga mengatakan makhluk, kata Imam Ahmad, barang siapa dari mereka itu yuhsinul kalam, ay memiliki ilmu, maksudnya bisa berbicara ilmu, naqulu fahuwa jahmi, maka dia adalah seorang yang berpemahaman jahmiyah. Wa man kana la yuhsinuhu bal kana jahilan basita, barang siapa yang dia tidak bisa baik bagus padanya, bahkan dia jahil basit, fahuwa tuqamu alaihi al-hujjah bil bayani wal burhan. Ya, maka orang tersebut harus ditegakkan hujjah, bayan, bukti-bukti, dalil-dalil. Fa in taba wa amana bi annahu kalamullah ta'ala ghairu makhluq wa illa fahuwa syarrun minal jahmiyah. Kalau dia bertaubat, lalu dia beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk, itu yang dicari. Dia bertaubat kepada Allah. Kalau tidak, maka dia lebih jahat, lebih jelek dari seorang jahmiyah. Barakallahu fikum. Dari sini kita mengetahui betapa jahatnya kebid'ahan itu dan kesesatan itu. Begitu Al-Quranul Karim kedudukannya sebagai kalamullah, mereka mencoba untuk kemudian meragukannya. Oh, bukan kalamullah tetapi makhluk. Ini adalah gambaran betapa jahatnya kesesatan dan kebid'ahan itu, barakallahu fikum. Menjadikan atau meragukan sesuatu yang jelas-jelas hak, menyamarkan sesuatu yang jelas-jelas benar, terang benderang, itulah bahaya dari kebid'ahan itu. Oleh karena itu, seseorang tidak pernah dan tidak boleh dia berkompromi dengan kesesatan dan kebid'ahan itu, barakallahu fikum. Ya, awalnya kan ya baik, bagus, ya. Tapi ternyata barakallahu fikum ujungnya adalah sebuah kejahatan besar. Sampai para ulama menyebutkan kebid'ahan itu yang menyerupai ibadah. Yes. Kalau enggak hati-hati, maka akan sulit untuk bisa keluar dari kebid'ahan itu karena menyerupai peribadatan. Barakallahu fikum. Tayyib, ini hukum al-waqifah, siapa mereka? Mereka yang mengatakan tidak mau mengatakan Al-Quran itu kalamullah dan tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Waqifah namanya. Hukumnya seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Kalau dia berilmu, bisa, ngerti, maka dia jahmi. Kalau dia jahil, ditegakkan hujah padanya. Kalau dia beriman bahwa Al-Quran itu kalamullah, setelah ditegakkan hujah dan dia mengatakan bukan makhluk, tentu ini yang kita maukan. Tapi kalau tidak, maka dia lebih jahat dari Al-Jahmiyah. Keberikutnya, ini persoalannya besar. Sampai kemudian Al-Imam Ahmad terkait dengan persoalan Quran ini harus barakallahu fikum mendekap di dalam penjara dan harus kemudian dicemeti oleh para al-guju-al-guju. Mempertahankan Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk, barakallahu fikum. Keberikutnya, ma hukmu man qala lafzi bil Qur'ani makhluk. Coba, sampai sedetail ini kesesatannya. Bagaimana hukum orang yang mengatakan lafadzku dengan Al-Qur'an ini makhluk? Coba, barakallahu fikum. Karena ini dipermainkan, dijadikan sebagai alat, barakallahu fikum, oleh orang-orang yang telah menyimpang dan menyeleweng. Lafat-lafat. Siapa, bagaimana hukum orang yang mengatakan lafatku dengan Al-Quran adalah makhluk? Apa kata ulama kita mendudukkan persoalannya? Hadihil ibaratu la yajuzu itlaquha nafyan wala ithbata. Ungkapan ini, kata beliau, tidak boleh dilepas, baik dalam bentuk menafikan atau menetapkan. Bagaimana contoh menetapkan lafzi bil Qur'ani makhluk? Ini itsbat, menetapkan. Menafikan lafzi bil Qur'ani ghairu makhluk. Lafaz saya dengan Al-Qur'an ini makhluk. Ini itsbat, menetapkan. Naam. Ya, makhluk, menetapkan. Lafzi bil Qur'ani gairu makhluk. Lafaz saya tentang Al-Quran ini bukan makhluk. Isbat, menetapkan dan menafikan. Tidak boleh. Kenapa beliau menjelaskan? Li'anna lafza makna mushtarakin baina talaffuz alladhi huwa fi'lul 'abdi wa bainal malfuz bihi alladhi huwal Qur'an. Beliau mendudukkan permasalahannya. Kenapa? Kita tidak boleh mengatakan Al-Quran lafaz saya dengan Al-Quran makhluk, atau lafaz saya tentang Al-Quran dengan Al-Quran gairu makhluk. Dua-duanya ini tidak boleh. Kenapa? Karena, kata beliau, lafaz itu memiliki makna mushtarak. Mushtarak itu barakallahu fikum makna bersekutu padanya. Ada persekutuan di dalamnya antara lafaz perbuatan makhluk dengan yang dilafazkan adalah Al-Quran. Ini maksudnya makna al-mushtarak. Ya, lafzi, kalau yang dimaksud adalah perbuatan makhluk, maka ini adalah makhluk. Kalau yang dimaksud dengan lafaz itu al-malfuz, yang dilafazkan, maka ini adalah Al-Quran. Ya, berarti ketika kita mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran makhluk atau bukan makhluk, ini tidak boleh. Karena kata-kata lafaz itu memiliki dua makna. Ya, makna yang itu lafaz itu merupakan perbuatan makhluk adalah makhluk, dan lafaz yang dilafazkan itu adalah Al-Quran. Kemudian beliau mengatakan, fa idza utliqal qawlu bi khalqihi syamalal makna tsani. Kalau diucapkan secara mutlak, secara lepas, utliqal qaul bi khalqihi, bahwa lafazku dengan Al-Quran ini adalah makhluk, berarti masuk makna yang kedua, al-malfuz. Kalau dimutlakkan begitu, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, terus yang Anda lafazkan, yang Anda lafazkan, pokoknya lafaz saya dengan Al-Quran adalah makhluk, al-malfuz. Yang Anda ucapkan sekarang ini apa? Kalau dia berpemahaman Jahmiyah, tidak akan mau mengatakan pokoknya lafaz saya dengan Al-Quran makhluk. Maka kata beliau, wa raja'a ilal qaum lil Jahmiyah. Maka kalau dia mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran ini adalah makhluk, berarti masuk yang malfuz, yang dilafazkan. Dia akan kembali kepada ucapan Jahmiyah. Karena kalau Jahmiyah tidak berani mau mengatakan, ya, lafaz yang saya keluarkan itu adalah makhluk, al-malfuz yang saya ucapkan itu adalah Al-Quran kalamullah, tidak akan berani. Ya, makanya dipakai istilah lafaz saya umum. Satu yang memiliki makna bisa ditarik ke sini, bisa ditarik ke sana. Ini namanya bersayap. Ya, makanya dipakai kalimat yang bisa dipahami ke sana dan bisa dipahami ke situ. Itu kan cara. Orang-orang yang fi qulubihim zayghun, caranya demikian. Ucapan pakai yang bersayap. Ketika dipegang lo, ini konsekuensi ucapanmu, bahaya. Lah ya akhi, bukan itu yang saya maksudkan, tapi yang ini. Itu barakallahu fikum salah satu cara ahlul bid'ah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang berarti kembali kepada ucapan Jahmiyah. Wa idza qila ghairu makhluq, kalau dia mengatakan lafaz saya dengan Al-Quran ini bukan makhluk, syamalal ma'nal awwal alladhi huwa fi'lul abdi wa hadhi min bid'il ittihadiyah. Kalau dia mengatakan ucapanku dengan Al-Quran ini adalah gairu makhluk, berarti kan ada di sana ucapan yang itu perbuatan makhluk, berarti masuk. Ya, barakallahu fikum, yang itu merupakan perbuatan hamba, ini termasuk dalam bid'ah al-ittihadiyah. Allah sudah menyatu dengan makhluknya. Makanya Allah jaga dan lindungi agamanya ini dari kejahatan ahlul bid'ah dengan a'immatus sunnah. Imam-imam sunnah membongkar barakallahu fi. Kemana sih arah ucapan orang ini? Ya, tentu dengan peristiwa dan keyakinan, oh mereka bisa ditebak. Kalau mungkin dia mengucapkan di hadapan kita, kita bisa diuntal miring. Ya, untal miring itu sering dipakai sama Ja'far dulu. Ya rahimahullah. Sering dipakai, barakallahu fikum, untuk apa namanya orang yang diuntal, pokoknya kan beda. Kalau apa istilahnya itu ular makan kan setru ditarik. Lah ini diuntal miring, sudah miring disikat, diremukkan dengan giginya. Artinya kalau sekiranya ucapan itu dilontarkan ke kita, mungkin kita akan diuntal miring sama syubhatnya. Namun Allah memperkuat agamanya biulama'i, dengan ulama-ulama'nya barakallahu fikum, yang menjelaskan kepada kita rahimani wa rahimakumullah. Walihada qala salafus salih rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan ini salafus salih rahimahullah mengatakan, man qala lafzi bil qur'ani makhluk fahuwa jahmi, wa man qala gairu makhluk fahuwa mubtadi'. Barang siapa yang mengatakan lafadzku dengan Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah seorang jahmiyah. Karena ketika dia mengatakan lafaz saya adalah makhluk, terus yang Anda lafadzkan bagaimana? Pokoknya lafaz saya adalah makhluk. Barakallahu fikum. Lafaz saya dengan Al-Quran adalah makhluk. Terus, yang Anda lafadzkan sekarang, makhluk apa? Bukan. Pokoknya lafaz saya dengan Al-Quran makhluk. Ya? Yeah? Maka orang yang mengucapkan demikian adalah jahmi. Seorang yang berpemahaman jahmiyah. Waman qala gairu makhluk. Waman qala gairu makhluk. Barang siapa yang mengucapkan lafadzku dengan Al-Quran bukan makhluk, fahuwa mubtadi'un, maka dia adalah seorang mubtadi'. Barakallahu fikum. Kata a'immatus sunnah. Inilah gambaran tentang bagaimana penjagaan dan perlindungan syariat Allah Azza wa Jalla. Dengan memvonis siapa yang melakukan kesalahan padanya. Dan itu yang dilakukan. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan sesuai dengan kesalahannya, mubtadi'un, dalun, ya, jahmi, mu'tazili, asy'ari, dan seterusnya. Ini adalah bentuk penjagaan dan perlindungan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan dimunculkannya barakallahu fikum para ulama. Benar apa yang dikatakan oleh Ali Al-Madini rahimahullahu ta'ala, a'izzallahu al-islama bi Abi Bakrin yaumar riddati wa bi Ahmada yaumal mihani. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla menjayakan Islam, Islamnya, agamanya Allah, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pada hari-hari pemurtadan. Barakallahu fikum. Dan Allah Azza wa Jalla menjayakan Islam ini dengan Al-Imamu Ahmad yaumal mihan, pada hari-hari ujian dan cobaan. Padahal Imam Ali Al-Madini termasuk dari orang yang tidak sanggup untuk menghadapi ujian Al-Quran, pada fitnah Al-Quran itu adalah makhluk. Ali Al-Madini tidak sanggup. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Allah tampilkan dirinya untuk menjaga dan melindungi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika menjelaskan sabda Rasul sallallahu alaihi wa sallam, inna allaha ba'atha fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya Allah akan membangkitkan di setiap ra'as, kepala, maksudnya di awal-awal 100 tahun, orang yang akan memperbaharui agama. Allah bangkitkan dari umat ini. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, saya melihat, mengkaji, mendalami, melihat ra'as mi'ah pertama, Allah Azza wa Jalla menjadikan Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang mujaddid. Beliau ulama, beliau juga khalifah. Barakallahu fikum. 200 keberikutnya, 200 tahun keberikutnya, di awal 100 tahun itu, di awal 200 tahun keberikutnya, kata Imam Ahmad, Allah membangkitkan Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i barakallahu fikum. Jadi ala kulli hal, ya, maka termasuk dari nikmat besar di dalam hidup, di saat Allah Azza wa Jalla menjadikan pemandu kita di dalam beragama ini adalah ulama-ulama al-jahabid. Ulama-ulama yang menjadi pilihan Allah, as-sabitin, al-mustaqimin. Maka ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu dalam perjalanan kita bergabung bersama ulama, ya, digabungkan oleh Allah bersama mereka, banyak peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan. Ya, berapa fitnah yang terjadi setelah wafatnya Al-Imam Syaikhul Islam di masa kita sekarang ini, Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Baz. Kemudian meninggal Al-Imam Al-Muhaddith La Nazirullah di masa sekarang ini, Al-Imam Al-Albani. Berapa fitnah yang telah muncul sepeninggalnya. Yeah. Dari kalangan orang-orang yang kali berilmunya ia setara ulama. Setelah wafatnya lima mukbil, fitnah, ya Allah, bagaikan jamur di musim penghujan, bersusulan, barakallahu fikum, di negeri Yaman. Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin, empat ini adalah ulama dunia di masanya. Barakallahu fikum. Sampai disebutkan wafatnya mereka ini sebagaimana wafatnya Khulafa ar-Rasyidin di masa yang silam. Sampai Al-Imam Rabi' hafizahullahu ta'ala menyebutkan tentang seorang alim di negeri Yaman, Mukbil ibn Hadi, tidak menemukan setelah Abdul Razzaq yang lebih dari Mukbil ibn Hadi. Berarti termasuk imam besar barakallahu fikum di abad ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, maka barakallahu fikum tentu merupakan nikmat dan kita menemukan peristiwa-peristiwa besar. Ya, setelah meninggalnya para ulama ini barakallahu fikum. Namun alhamdulillah kita masih diperkuat dan diperkokoh oleh Allah Azza wa Jalla dengan ulama-ulama as-siqat barakallahu fikum bersama kita atau kita bersama mereka hafizani wa hafizakumullah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terus harus kita syukur. Kapan saja kita kemudian meninggalkan mereka, maka kita akan terjatuh dalam kesalahan yang fatal di dalam hidup. Ya, antum barakallahu fikum belajar dari sejarah perjalanan dakwah ini, antum akan menemukan hal-hal yang sangat menyedihkan sesungguhnya. Namun kita tidak tahu apakah kita akan bisa lolos terus di dalam ujian demi ujian tersebut. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau ulama kita satu dicabut terus-terus barakallahu fikum, ini ya menjadi berbeda terus. Ya apalagi kita sebagai ya ustadz-ustadz kecil lah membimbing membina umat di negeri kita ini. Ya tentu untuk kemudian terjadi perubahan itu lebih-lebih sangat mungkin besar terjadinya. Rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya terus kita berhubungan dengan a'immatus sunnah dan berhubungan dengan mereka yang menghubungkan kita dengan a'immatus sunnah tersebut. Kita langsungkan barakallahu fikum soal, ma dalilul imani birrusul? Apa dalil-dalil yang terkait dengan beriman kepada para rasul? Adillatuhu kathiratun minal kitabi was sunnah. Dalilnya adalah banyak sekali dari Al-Quran dan sunnah. Minha qawluhu ta'ala, di antaranya firman Allah. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa'tadna lil kafirina 'adhaban muhina والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم. Allah عز وجل mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasul, rasul Allah, mereka ingin membedakan antara Allah dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami beriman kepada sebagian, kami mengingkari sebagian, dan mereka ingin mencari dengan itu semua jalan. Merekalah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami janjikan buat orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul, dan mereka tidak membeda-bedakan satu pun di antara mereka para rasul itu, merekalah yang akan diberikan ujurahum, ganjaran-ganjaran buat mereka. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, amantu billah wa rusulihi. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasulnya. Terakhir yang kita bahas barakallahu fikum, soal, ma ma'nal imani birrusuli? Apa makna kita beriman kepada para rasul? Dan ini tentu kita di SD atau ibtidaiyah sudah hafal sekali rukun-rukun iman. Makna iman kepada Rasul adalah at-tasdiqul jazim bi anna Allah Ta'ala ba'atha fi kulli ummati rasula minhum yad'unahum ila ibadatillahi wahdah wal kufri bima yu'badu min duni, adalah pembenaran yang pasti bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengutus pada setiap umat seorang rasul dari mereka sendiri, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata dan mengajak untuk ingkar kepada apa yang disembah selain Allah. Wa anna jami'ahum sadiqun musaddiqun barun rasyidun kiramun bararah atqiyau umana hudatun muhtadun wabil barahin adh-dhahirati wal ayatil bahirati min rabbihim muayyadun. Semuanya para nabi dan semua para rasul tersebut, ar-rasul tersebut jujur, musaddaqun, dan mereka dipercayai. Mereka adalah barun, orang-orang yang berbuat baik, mendapatkan petunjuk, mulia, al-bararah, sama barakallahu fikum, orang-orang yang atqiya umana, orang-orang yang menjadi kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang takut kepada Allah. Mereka adalah para pemberi petunjuk atau bimbingan dengan bukti-bukti yang nyata, dengan ayat-ayat yang terang dari Rabb mereka, mereka ditolong. Wa annahum ballaghu jami'a ma arsalahum Allahu bih. Mereka menyampaikan semua apa yang Allah utus dengannya. Lam yaktumu wa lam yughayyiru wa lam yazidu fihi min indi anfusihim harfan wa lam yunkisuhu. Mereka tidak pernah menyembunyikan, mereka tidak pernah merubah, mereka tidak pernah menambah dari diri-diri mereka satu huruf pun, dan mereka tidak pernah menguranginya. Fahal 'alal rusuli illal balaghul mubin. Tiadalah tugasnya para rasul kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang terang. Wa annahum kulluhum kanu 'alal haqqil mubin. Mereka semuanya berada di atas kebenaran yang nyata. Wa inna Allah Ta'ala ittakhadha Ibrahima khalila wa ittakhadha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khalila wa kallama Musa taklima wa rafa' Idrisa makanan 'aliyya wa anna 'Isa 'abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna Allaha faddala ba'dahum 'ala ba'din wa rafa' ba'dahum darajat. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih dan telah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih, dan dia Allah telah mengajak Musa berbicara yang benar-benar pembicaraan dan mengangkat Idris, Nabi Idris, di tempat yang tinggi, dan Isa adalah hambanya Allah, rasulnya Allah, kalimat Allah yang Allah Azza wa Jalla arahkan kepada Maryam, dan ruhnya Isa itu datang dari Allah sebagaimana ruh-ruh yang lain. Dan Allah Azza wa Jalla mengutamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan mengangkat derajat sebagian mereka barakallahu fikum atas sebagian yang lain. Ini kedudukan para nabi dan rasul. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sampailah kita kepada sebuah pelajaran yang berharga. Tiadalah para rasul itu kecuali hanya penyampai saja. Jikalau mereka didustakan, berarti mendustakan yang mengutusnya. Di saat kemudian mengada-ngada umatnya ini, atau mengurangi atau menambah maka itu sikap lancang terhadap utusan-utusan Allah. Para nabi tidak menambah, tidak pula mengurangi, menambah dengan huruf yang datang dari diri-diri mereka barakallahu fikum. Maka disinilah letak kejahatan kebid'ahan itu di saat tidak mempercayai, menuding dan menuduh. Nabi kita alaihi salatu wassalam tidak menyampaikan sesempurna mungkin. Kejahatan kebid'ahan kaitannya dengan pengutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, man ibtada'a fid din bid'atan wa yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalata faman lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa yang melakukan kebid'ahan dan dia memandang kalau kebid'ahan itu baik, melihat kebid'ahan itu baik, maka sungguh dia telah menuduh, menduga, menyangka Muhammad telah berkhianat dalam menyampaikan risalah. Besar sekali persoalan kebid'ahan. Oleh karena itu barakallahu fikum, termasuk dosa yang paling disenangi oleh iblis dibanding dengan dosa-dosa lainnya. Senang sekali iblis pada kebid'ahan itu. Ya, dia cuma zikir aja kok. Ya zikir 1000 kali la ilaha illallah atau mungkin sampai larut malam. Masa sih? Nah, ini dia. Ketika mengatakan masa sih salah, menunjukkan ente itu salah. Anda itu berada dalam kesalahan. Karena kalau tidak berarti tidak salah, engkau tidak akan mengatakan masa sih. Barakallahu fikum. Ya. Banyak hal yang itu adalah agama, bagian dari agama. Dikir contohnya. Ya. Sekian orang telah meninggal dunia sebelum Nabi alaihi salatu wasallam meninggal. Istrinya meninggal. Putrinya juga meninggal. Apa toh yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah zikir-zikir yang dihidupkan, acara-acara yang dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiriman-kiriman pahala buat putrinya, buat istrinya dan seterusnya? Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Istrinya Aisyah dan istri yang lain masih hidup. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ya, terus dari mana acara-acara yang dilakukan setelah seseorang meninggal? Masa sih? Nah, ini dia. Kata kasa masa sih salah, ini dia menunjukkan bahwa itu adalah salah dan keliru. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, disinilah letak dosa kebid'ahan itu sangat disukai oleh setan. Kenapa? Oleh iblis. Kata Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, iblis itu lebih senang. Karena apa? Susah, sulit seseorang bertaubat dari dosa kebid'ahan dibanding dengan kemaksiatan. Ya. Lu apa ya? Ya. Beliau Syekhul Islam menjelaskan, karena awal pertama kali bertobat itu adalah ilmu. Dia tahu kalau dirinya salah. Ini awal bertobat. Pintu pertama bertobat itu dia mengetahui kalau dirinya salah. Penjudi, pemabuk, pencuri tahu kalau dirinya itu salah. Tapi orang yang melakukan kebid'ahan, mana dia tahu kalau dirinya salah? Bahkan dia menganggap kalau dia ini sedang berada di atas petunjuk. Bagaimana dia mau bertaubat dari ilmunya mengatakan Anda ini di atas petunjuk. Terus mau bertaubat dari petunjuk. Inilah setan. Sangat senang kepada kebidahan itu. Bantu bayangkan. Menyulap, maaf bukan menyulap bahasanya. Mendakwahkan orang yang tidak sholat jadi sholat. Itu lebih gampang. Dari mendakwahkan orang yang salah ke dalam kebidahan. Barakallahu fikum. Itu lebih sulit dibanding dengan mengajak orang yang tidak sholat menjadi sholat. Oleh karena itu sangat disenangi oleh iblis barakallahu fikum. Maka martabat dosa setelah syirik, kemudian kebid'ahan. Setelah kesyirik kufur kepada Allah, dosa keberikutnya adalah sikap mengada-ngada dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.